Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan dan kesejahteraanlah buat mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Nikmatnya berpuasa. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr adbir. Wahai para pencari kebaikan, bersegeralah. Bersegeralah mengumpulkan kebaikan di bulan penuh kebaikan. Wahai para pecinta kejahatan dan maksiat, berhentilah. Saat tepat bagi Anda dan kita semua untuk berhenti dari kesengsaraan. Bulan puasa sungguh nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala buat orang-orang yang beriman. Di bulan ini, setiap kebaikan yang kita harapkan, di antara kita mungkin pernah bercita-cita untuk menjadi orang hebat, orang baik, memberikan yang tertinggi, terbanyak, dan terhebat. Ini kesempatannya. Di sini, kita bisa melakukan ibadah sebanyak-banyaknya dengan kelipatan pahala yang luar biasa, berlipat-lipat dibanding di bulan-bulan yang lain. Di sini, bulan Al-Quran. Kalau ada pekerjaan yang paling prioritas untuk dikerjakan adalah Al-Quran. Di sini, kita bisa meningkatkan sedekah perbuatan baik kita kepada fakir dan miskin untuk melembutkan hati, menjalin hubungan. Janganlah berputus asa. Berapapun besarnya dosa kita yang kita lakukan, ini bulan taubat, di mana pintu neraka tertutup, pintu surga terbuka lebar. Berhentilah berbuat kejahatan. Berhentilah dan berbuat taatlah. Jangan berputus asa. Selalu ada jalan untuk senantiasa kembali kepada Allah. Allah itu maha berulang-ulang memaafkan. Allah itu maha berulang-ulang menerima taubat hamba-Nya. Karena Allah juga tahu hamba itu adalah hamba yang berulang-ulang melakukan kejahatan. Bulan puasa ini bulan penuh kebajikan, bulan dilipat gandakan semua perbuatan baik. Berpuasa dengan mata, berpuasa dengan telinga, berpuasa dengan lisan. Tidak hanya berpuasa dengan perut, tapi juga berpuasa dengan hati. Berpuasa dengan tangan, berpuasa dengan kaki. Apa yang dimaksud dengan berpuasa dengan mata? Jika menghabiskan waktu ngabuburit untuk melihat seperti di bulan-bulan lain betapa meruginya kita. Mendengarkan dengan telinga musik-musik atau syair-syair yang melalaikan hati atau membangkitkan syahwat. Obrolan, tutur kata dengan lisan yang bisa menyakiti orang lain, hindarilah. Berpuasa dengan hati, itu juga lebih hebat lagi. Jadilah pribadi yang senantiasa ikhlas. Mari kita menjauhi kesombongan. Mari kita menjadi pribadi yang memaafkan dan mau meminta maaf. Indahnya berpuasa. Ya Allah, dari lisan Rasul-Mu bersabda, ada banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan bekas apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Lindungi kami, ya Allah, agar kami tidak menjadi orang yang merugi seperti itu, hanya lapar dan haus dari puasa kami. Rubba qari'il Qur'an, wal Qur'anu yal'anu. Ada banyak orang yang membaca Qur'an, tapi pada saat yang sama, Quran melaknat si pembacanya. Lindungi kami dari orang seperti itu, ya Allah. Jangan sampai kami membaca Quran tapi kami dilaknat oleh Al-Quran karena kami tidak sungguh-sungguh membacanya, karena kami tidak sungguh-sungguh memahaminya, karena kami tidak sungguh-sungguh mengamalkannya.